yaitu beritahukanlah mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama haula, nama-nama itu semua. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, fa maka lamma, lamma artinya apa? Manakala atau ketika, boleh, bagus. Manakala itu bahasanya bahasa sastrawan itu susah. Kalau misal kita ngomong di warung dengan kata manakala itu rasanya gimana gitu. Maka manakala amba'ahum, amba'ahum yaitu siapa di sini amba, di sini siapa fa'ilnya, siapa? Adam atau Allah? Adam alaihi salam mengabarkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka asma'ihim, asma' makhluk-makhluk tersebut. Qal, nah di sini qal fa'ilnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting di sini. Jadi dhamair dalam fi'il-fi'il itu, wah kalau misalnya kita talibul ilm itu harus tahu. Jangan sampai kita enggak tahu hal seperti ini, anba' siapa fa'ilnya. Karena i'rab itu adalah asal untuk pemaknaan. Ketika antum tidak tahu i'rab, antum tidak bisa memaknai, sahih. Iya. Antum bisa sesat memaknai. Qala di sini fa'ilnya adalah Allah, yaitu dia, yaitu Allah taala berkata, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard." Kalau misalnya di sini qala ini, oh berarti qala di sini karena mengikuti anba'a, oh berarti qala adalah Nabi Adam alaihissalam. Oh berarti Nabi Adam berkata, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibuh." Songong banget itu. Baru diciptain langsung. Kan udah gue bilang gitu. Songong banget ya. Tapi ini yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allahu akbar. Alam aqul lakum, bukankah aku sudah mengatakan, aqul dari kata qala yaqulu, namun wawunya yaitu huruf illahnya, kan ini ajwa, huruf illah di tengahnya antara qaf dengan lam itu dihapus. Kenapa? Karena dia majzum dengan huruf lam ya, lam. Alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, kum ya kan, kum di sini, kum ini siapa? Khitab kum antum siapa? Malaikat. Ini menunjukkan malaikat tidak disifati dengan keperempuanan, kewanitaan. Ini dalilnya. Alam aqul lakum, lakum. Kalau misalnya memang perempuan, alam aqul lakunna, ya, maka salah bagi orang yang menganggap malaikat itu perempuan. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat wal ard. Sesungguhnya aku mengetahui gaib langit-langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian zahirkan. Di sini perhatikan, tubduna dari kata apa? Fi'il madhinya apa? Tafadhal. Fi'il madhinya apa? Tubduna. Fi'il madhinya apa? Ada yang tahu? Bada'a yabdu. Bada'a yabdu artinya apa? Bada yabdu maknanya zaharo yazharu, artinya tampak ya, itu bada yabdu ya, zaharo yazharu. Tapi di sini lihat taknya tu, bukan, kalau bada yabdu kan tabdu harusnya, tapi di sini tabduna, berarti aslinya bukan bada yabdu ya, asal judul semuanya bada yabdu. Nabi SAW melarang penjualan simar buah ya, qabla buduwi salahiha, qabla buduwi salahiha, sebelum terlihat benarnya atau matangnya. Nah, berarti bada yabdu, budu artinya tampak, zuhara ya, zuhru zuhran atau zuhran. Tapi di sini abda yubdi, abda yubdi maknanya adalah azhara yuzhiru. Nah itu beda. Tadi wazannya thulatsi mujarrad bada yabdu, yang abda yubdi thulatsi mazid bi harfin wahid yaitu hamzah ya. Bisa diingat di sini pelajaran sarafnya. Ma tubduna yaitu ma tuzhiruna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan dari perasaan, dari apapun ya. Qala mufassirun fi tafsir al-muyassar,